merupakan satu amalan, satu beban yang telah dibebankan kepada kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini merupakan salah satu majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk merutinkan, yaitu majelis yang menjadi wasilah bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Nawaqidhu al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dari 10 pembatal keislaman yang banyak di antara manusia yang terjatuh ke dalam perkara-perkara ini disebabkan karena kejahilan mereka. Oleh karena itu, meskipun pembatal-pembatal keislaman itu jumlahnya banyak, namun di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membatasi menjadi 10 poin agar kemudian mudah untuk kita pelajari, kita fahami, dan agar kemudian kita bisa menghindar dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan menyebabkan batalnya keislaman kita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembatal keislaman yang pertama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kesyirikan adalah merupakan perbuatan yang apabila seorang melakukannya dan mati dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka wa iyadhu billah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak mengampuni dosa syirik. Adapun selain dari dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk mengampuninya bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan telah kita jelaskan pula bahwa syirik terbagi menjadi dua bagian. Ada syirik akbar dan ada pula syirik asgar. Ada syirik besar, yaitu perbuatan kesyirikan yang apabila seorang melakukannya menyebabkan dia keluar dari Islam, sehingga ia dituduh sebagai atau dihukumi sebagai seorang musyrik, sebagai orang yang murtad. Ini hukumnya di dunia. Adapun hukum di akhirah, maka dia dikekalkan di dalam neraka jahannam. Ini syirik akbar. Dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu bahwa syirik akbar itu bermacam-macam jenisnya. Ada syirik dalam berdoa. Ketika seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada orang yang dianggap saleh, yang telah mati, dengan datang ke kuburannya lalu meminta kepada orang tersebut, atau berdoa kepada jin, atau berdoa kepada siapa saja yang dianggap sebagai penguasa wilayah tertentu yang disebut dewa atau yang lainnya. Maka ini semuanya merupakan bentuk perbuatan kesyirikan. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Dan bahkan terkadang orang-orang musyrikin dahulu dalam kondisi-kondisi tertentu mereka ikhlas. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan terjepit, mengalami kesulitan, mengkhawatirkan kebinasaan, maka mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dalam kondisi raha, kondisi lapang, kondisi senang, maka mereka menyekutukan Allah. Maka ini adalah perbuatan kesyirikan. Keikhlasan dalam sebagian perkara tidak menyebabkan dia menjadi seorang muslim. Namun ketika seorang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, maka dia menjadi seorang yang musyrik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma najjahum ila al-barr idahum yusyrikun. Ketika mereka mengarungi lautan di atas sebuah kapal, lalu kemudian datang ombak yang dikhawatirkan menenggelamkan kapal tersebut, maka mereka berdoa dengan penuh keikhlasan. Murni berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meskipun dia berdoa kepada Rasulullah atau orang yang dianggap saleh, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Atau syirik dalam hal al-mahabbah, dalam hal kecintaan. Ketika seorang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kecintaannya kepada Allah, bahkan lebih. Maka ini juga termasuk jenis perbuatan kesyirikan. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan bagi Allah, di mana mereka mencintai selain Allah itu seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perbuatan syirik. Atau syirik dalam hal ketaatan. Ketika seorang taat kepada selain Allah dengan menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itu perbuatan kesyirikan dalam hal ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Allah Jalla wa'ala berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan alim ulama'nya mereka, ahli ibadahnya mereka sebagai rab-rab dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau syirik dalam hal kehendak. Syirik dalam niat. Ketika seorang melakukan satu ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, namun untuk meraih dunianya, untuk mendapatkan bahagian dari kenikmatan dunia. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, man kana yuridul hayata dunia wa zinataha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kami akan berikan. Kami akan berikan kepada mereka dari hasil apa yang telah mereka amalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bahagian di akhirah kecuali neraka. Dia beramal seluruhnya hanya untuk dunia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan terhapusnya seluruh apa yang mereka amalkan. Maka ini syirik termasuk dalam jenis-jenis syirik akbar yang menyebabkan seorang keluar dari al-Islam, seperti syiriknya orang-orang musyrikin dahulu, syiriknya orang-orang munafikin yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syirik yang kedua yaitu syirik al-asghar, syirik kecil. Disebut syirik kecil bukan berarti kecil akibatnya. Namun syirik kecil ini adalah dosa yang paling besar di antara sekian dosa-dosa besar, meskipun tidak mengeluarkan dari al-Islam. Dan yang dimaksud syirik al-asghar yaitu satu perbuatan yang disebut di dalam syariat bahwa itu kesyirikan, namun tidak sampai mengeluarkan dari al-Islam. Seperti syirik dalam hal lafaz, seseorang mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung kesyirikan, seperti bersumpah dengan menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Asal hukumnya itu syirik asghar, syirik kecil, dosa yang paling besar. Menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah. Demi fulan, demi fulan. Dia menyebut nama ayahnya atau nama ibunya atau siapa saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bighairi Allah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Ada pula jenis syirik yang disebut oleh para ulama dengan sebutan asyirkul khafi, syirik yang tersamarkan, syirik yang terselubung, samar. Sebagian para ulama menjadikan syirik khafi ini jenis syirik yang ketiga, sehingga mereka membagi syirik itu ada tiga: syirik akbar, syirik asghar, kemudian syirik khafi. Sebagian para ulama mengatakan tidak, syirik khafi ini bagian dari syirik akbar dan asghar. Dalam artian, syirik khafi terbagi menjadi dua. Ada yang akbar, yang menyebabkan keluar dari Islam. Ada pula yang asghar, yang tidak menyebabkan keluar dari Islam, namun termasuk dosa yang paling besar. Yang dimaksud asyirkul khafi yaitu perbuatan kesyirikan di mana seorang menampakkan bahwa dia melakukan amalan saleh. Dia melakukan amalan saleh, namun dia melakukannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukannya karena ada seseorang yang memperhatikannya, yang melihatnya. sehingga dia mengharapkan ada pujian, ada sanjungan dari orang yang melihatnya tersebut. Misalnya seorang mengerjakan sholat, maka dia memperbaiki sholatnya. Dia membaguskan sholatnya karena adanya seseorang yang perhatikan. Dia mengharapkan pujian bahwa si fulan memperhatikan dia, sehingga dia mengharapkan agar orang tersebut memberi pujian kepadanya. Maka dia tidak melakukan ibadah melainkan hanya karena ingin mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Ini syirik al-khafi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhfa min dabibin naml, yang lebih tersembunyi dari langkah semut. Langkah semut enggak ketahuan, enggak ada bunyinya. Maka ini lebih tersamarkan lagi. Kadang-kadang seorang tidak merasa dia terbawa untuk melakukan suatu amalan, ternyata dia melakukan amalan itu dibangun di atas niat riya. Waliyadzubillah, ingin mendapatkan pujian sanjungan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya jangan sampai mereka terjatuh ke dalam penyakit syirik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik al-khafi ini. Syirik yang tersembunyi, yang samar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu asyirkul khafi? Kata beliau, ar-riya. Yaitu seorang melakukan suatu amalan karena riya. Dalam riwayat al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, ketika itu perbincangan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seputar Al-Masihud Dajjal. Ad-Dajjal yang dikenal sebagai sosok yang membawa fitnah yang besar di muka bumi ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan para nabi dan rasul sebelum beliau telah memperingatkan umatnya dari bahaya Al-Masihud Dajjal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi min al-Masihid Dajjal?" Maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian, menimpa kalian, yang lebih aku khawatirkan dari Al-Masih Ad-Dajjal? Keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal fitnahnya besar dan sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perbuatan ini yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang paling beliau khawatirkan, lebih mengkhawatirkan dari Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, sampaikan pada kami apa perbuatan itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyirkul khafi ay yaquma ar-rajul ya'malu li makani rajul, yaitu syirik khafi, syirik yang samar, yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang melakukan suatu amalan karena orang lain. Dia melakukan suatu amalan karena orang lain. yang biasa disebut riya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah? Berarti harus menjadi perhatian kita pula. Jangan sampai kemudian seorang muslim semangat dalam beramal, dia telah banyak melakukan amalan saleh, ternyata apa yang diamalkan tersebut dibangun di atas niat riya, ingin mendapatkan sanjungan pujian dari manusia. Dia berjihad agar orang-orang mengatakan dia sebagai seorang mujahid, dia sebagai seorang pemberani. Dia mengerjakan sholat agar kemudian orang-orang mengatakan bahwa Masya Allah fulan sholatnya bagus. Dia berpuasa agar kemudian orang mengatakan si fulan ahli ibadah. Dia bersedekah agar kemudian orang-orang mengatakan bahwa si fulan ini dermawan. Dan seterusnya. Karena itu dia beribadah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi harus menjadi perhatian kita bersama. Kita harus waspada, kita harus berhati-hati. Jangan sampai sudah sedemikian banyak amalan yang kita lakukan, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita menghadap Allah dengan membawa setumpuk pahala, setumpuk amalan saleh. Namun Allah Jalla wa'ala menjadikan apa yang kita bawa itu seperti debu yang berterbangan. Tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Jalla wa'ala tidak akan menerima amalan seorang hamba selama dicampur niat ar-riya itu. Beramal untuk manusia. Dalam riwayat al-Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah jalla wa ala berfirman, hadis qudsi, ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah jalla wa ala, aku sangat tidak butuh kepada sekutu-sekutu dari orang-orang yang menyekutukan aku dalam beribadah. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia dengan perbuatan kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Allah tinggalkan, Allah tolak amalannya. Maka diharuskan ikhlas dalam setiap amalan kita, dalam setiap perbuatan kita. Sebab keikhlasan merupakan salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar bisa kita melihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa syirik akbar pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dari perbuatan syirikan. Tidak akan diampuni Allah Tabarak wa taala. Adapun syirik asghar terjadi perselisihan apabila seorang mati dalam keadaan dia tidak bertaubat dari syirik asghar. Ada sebagian para ulama mengatakan dosanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka Allah mengampuni, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah tidak mengampuninya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa syirik asghar apabila seorang mati dalam keadaan dia tidak bertaubat, maka dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni Allah dalam artian dia akan disiksa di dalam neraka dalam kurun waktu tertentu. Namun selama dia masih memiliki iman, walaupun seberat biji zarrah, maka suatu saat akan dikeluarkan. Namun selama dia melakukan perbuatan syirik asgar, lalu dia mati dalam keadaan tidak bertobat dari syirik tersebut, maka tidak diampuni Allah. Ini pendapat sebagian para ulama. Dan mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mengampuni, tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di sini sifatnya umum, mencakup syirik akbar, demikian pula syirik asgar. Perbedaan yang kedua, bahwa syirik akbar menghapuskan seluruh amalan. Seluruh amalan menjadi batal. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik asghar tidak membatalkan amalan kecuali amalan yang dia melakukan syirik padanya. Syirik akbar menyebabkan seorang terhapus seluruh amalan soleh yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Apabila mereka melakukan perbuatan kesyirikan, maka terhapus semua apa yang mereka amalkan. Terhapus seluruh amalan saleh. "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti terhapus seluruh amalanmu dan engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Namun syirik asghar tidak membatalkan amalan kecuali amalan yang dia lakukan yang di situ dia melakukan perbuatan kesyirikan. Misalnya salat zuhur dia riya. Salatul asr dia ikhlas. Maka yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat zuhurnya. Adapun salatul asr yang dia ikhlas, maka diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Perbedaan yang ketiga, bahwa syirik akbar menyebabkan seorang keluar dari Islam dan ia dihukumi kafir. Adapun syirik asghar tidak mengeluarkan dari al-Islam. Dia tetap berstatus sebagai muslim yang dihalalkan sembelihannya. Yang boleh seorang wanita muslimah menikah dengannya karena dia berstatus sebagai muslim dan masih memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya yang muslim. Adapun syirik akbar tidak, dia kafir, tidak halal sembelihannya karena dia murtad, tidak boleh menikah dengannya. Dan tidak ada hak saling waris-mewarisi dengan kerabatnya yang muslimin. Perbedaan yang keempat, bahwa syirik akbar pelakunya dikekalkan di dalam neraka. Tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Berbeda halnya dengan syirik asghar. Syirik asghar hukumnya sama seperti orang yang melakukan dosa besar yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Dan perbedaan yang kelima, bahwa syirik akbar menyebabkan dihalalkannya darah seorang dan dihalalkannya harta seseorang karena dia murtad. Dalam hukum Islam, seorang yang melakukan perbuatan kemurtadan menyebabkan dia keluar dari Islam, maka darahnya dan hartanya menjadi halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari Islam, maka bunuh dia. Berbeda halnya dengan syirik asghar, pelakunya tetap sebagai seorang muslim, namun dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Lalu kemudian apa efek dan akibat dari perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengaruh dari perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba menyebabkan kemudaratan baginya di dunia dan di akhirah. Di antara kemudaratan itu, dia menjadi orang yang merugi. Rugi kehidupannya. Kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harf, tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dia beribadah kepada Allah ketika menguntungkan, ketika dia merasakan kenikmatan, dapat harta dari Allah, dapat rezeki dari Allah, dia merasa tenang. Namun ketika dia ditimpa ujian, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun berbalik, meninggalkan agamanya. Dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, khasirat dunia wal akhirah. Orang ini rugi dunianya, dan rugi akhiratnya. Rugi dunia, rugi akhirat. Ini akibat dari perbuatan kekufuran. Tidak ada manfaat selama dia hidup di dunia. Ketika seorang itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam jenis kesyirikan yang dia lakukan, tidak bermanfaat apa yang dia kumpulkan dalam kehidupan dunia. Tidak bermanfaat upaya dia ketika dia beramal saleh, karena amalannya tidak dianggap saleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila disertai dengan kesyirikan, apabila dia terjatuh ke dalam syirik akbar, kerugian dunia, demikian pula akhirah. Akibat yang berikutnya, bahwa perbuatan kesyirikan akan menjerumuskan pelakunya dalam kehinaan, dalam kesesatan, dan menjauhkannya dari as-siratul mustaqim, dari jalan yang lurus. Dia akan dijauhkan, tidak akan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala berfirman, yadu'u min dunillah ma la yadurruh wa la yanfa'uh dhalika huwa dhalalul ba'id. Dia berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberi kemudaratan kepadanya dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah kesesatan yang jauh. Kesesatan yang nyata. Perbuatan kesyirikan akan menimbulkan kemudaratan. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Allah jalla wa ala berfirman, yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Dia berdoa, dia beribadah kepada sesuatu yang kemudaratannya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan segala sesuatu yang memiliki kemudaratan yang lebih besar daripada manfaat pasti diharamkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Seorang yang melakukan perbuatan kesyirikan menyebabkan dia berjalan di atas jalan yang tercela, jalan yang bengkok. tidak berjalan di atas jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah sama antara orang yang berjalan terbalik, dia berjalan di atas wajahnya, kakinya di atas, wajahnya di bawah, apakah orang seperti ini disamakan dengan orang yang berjalan tegak, lurus di atas jalan yang lurus? Tentu jawabannya tidak sama. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah seperti orang yang berjalan kepala di bawah. Apa akibatnya? Ya tersiksalah dia. Menderita. Azab. Ini akibat dari perbuatan syirikan. Di antara akibat dari perbuatan kesyirikan, menyebabkan tidak bermanfaatnya seluruh apa yang diamalkan. Tidak bermanfaat apapun yang diamalkan dari amalan kebaikan. Dia suka berderma, dia suka bersedekah, dia menunaikan ibadah haji, dia sholat, dia puasa, dia birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya, dia jujur dalam berucap, dia amanah, dia baik dalam pergaulan. Tapi kalau dia musyrik, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang diamalkan dari amalan saleh yang asal hukumnya saleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidin 'ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidak ada sepantasnya bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan atas diri-diri mereka dengan kekufuran. Mereka itulah orang-orang yang terhapus seluruh apa yang mereka amalkan dan di dalam neraka mereka dikekalkan. Demikian pula, termasuk di antara akibat perbuatan kesyirikan, akan menyebabkan timbulnya malapetaka, bencana dari Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Cepat atau lambat, menyebabkan munculnya bencana, menyebabkan timbulnya kehancuran. Bencana alam, malapetaka. Sebagaimana yang telah menimpa orang-orang kafir, orang-orang musyrik sebelum umat ini, dari umat-umat yang terdahulu. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan sebuah kampung yang tentram, yang aman, yang mereka terus mendapatkan rezeki yang melimpah yang datang dari setiap daerah. Akan tetapi ketika dia kafir, dia ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah jalla wa ala mengganti kenikmatan itu dengan libasal ju'i wal khauf, dengan hukuman kelaparan dan rasa takut berdasarkan apa yang telah mereka perbuat. Kita hidup di dunia tentu kita semua mengharapkan ketenangan, ketenteraman, ya, jauh dari berbagai macam fitnah, jauh dari hal-hal yang menakutkan. Nikmat, nikmat hidup di sebuah negeri di mana kita tinggal di negeri tersebut dalam keadaan kita merasakan ketenteraman. Bandingkan dengan negara-negara dan wilayah-wilayah yang mereka hidup tidak tenang. Mau keluar dari rumah itu sudah ketakutan. Tinggal di dalam rumah bahkan dalam keadaan dia ketakutan. Merasa khawatir. Jangan-jangan ada orang yang datang. Sekelompok orang yang datang. Menjarah rumah. Membunuh para pemiliknya. Para penghuninya. Hidup dalam keadaan ketakutan. Tentu itu bukanlah sesuatu yang dikehendaki dalam kehidupan dunia ini. Rasa lapar, rasa takut, menghinggapi jiwa-jiwa mereka. Bukan itu yang diinginkan. Mengapa muncul musibah yang seperti ini? Datangnya bencana alam. Kemudian rasa takut yang menimpa mereka. Disebabkan karena peperangan yang tidak kunjung berhenti. Apabila itu terjadi, maka kita harus mengoreksi diri kita. Ada yang salah dalam kehidupan kita. Ada yang salah dalam amalan kita. Salah satu di antaranya, adanya orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melakukan berbagai macam ritual-ritual kesyirikan. Dengan mengatasnamakan agama. Padahal yang dia lakukan adalah kesyirikan. Kekufuran. Maka perbuatan-perbuatan syirik ini harus dicegah. Harus diajak mereka kembali kepada jalan Allah. Apabila kita ingin daerah kita, wilayah kita termasuk diantara daerah yang diberi perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari fitnah. Jauh dari peperangan. Maka kita harus gencar dalam berdakwah. Dakwahi keluarga kita. Dakwahi masyarakat kita. Pahamkan kepada mereka tauhid. Sebab dengan kesyirikan akan menyebabkan kerugian dunia dan akhirat. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah. Poin yang pertama dari pembatal keislaman. Maka kita masuk ke poin yang kedua. Dari 10 perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Asal yang kedua kata beliau. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah. Ada sesuatu atau seseorang. Atau beberapa orang dijadikan sebagai perantara. Wasait. Perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia berdoa dan meminta kepada perantara tersebut. Dan memohon kepadanya agar mendapatkan syafa'ah. Wa itawakkalu alaihim. Dan dia bergantung kepada mereka. Perantara ini kafara ijma'an, maka orang ini kafir berdasarkan ijma' ulama. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang kekafirannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله جل وعلا berfirman, ketahuilah milik Allah agama yang murni. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai penolong-penolong mereka. Sebagai perantara-perantara mereka. Lalu mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Melainkan dengan tujuan agar Mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghukum di antara mereka dari apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayah kepada orang yang pendusta lagi kafir. Poin yang kedua ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya masih berkaitan dengan masalah syirik. Masih berkaitan erat dengan masalah kesyirikan. Namun disebutkan secara khusus oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala pada poin yang khusus ini yang disebut oleh para ulama min babi adfil khas alal am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Dan ini banyak sekali contohnya dalam Al-Quran Al-Karim. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat-salat kalian, peliharalah salat-salat kalian, dan peliharalah salat al-wusta, yaitu salatul asar. Padahal kalau Allah mengatakan hafidhu ala salawati, sebenarnya sudah cukup. Peliharalah salat-salat kalian, salat asar sudah termasuk di situ. Tapi mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberi tanbih secara khusus untuk menjaga as-salatul wusta, yaitu salatul asar, menurut pendapat yang paling sahih dari para ulama. Mengapa disebutkan secara khusus? Jagalah salatul wusta, yaitu salatul asar. Kata para ulama, untuk memberi tanbih, perhatian kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai mereka melalaikan salatul asar ini. Dan jangan pula melalaikan salat yang lainnya. Tapi karena banyaknya di kalangan manusia yang lalai dari mengerjakan salatul asar. Salatul asar itu bertepatan dengan waktu di mana seorang bersenang-senang, bermain-main, dan yang semisalnya. Sehingga tidak sedikit dari mereka lalai. Mereka mengerjakan sholatul maghrib. Mereka mengerjakan sholatul isya. Ringan bagi mereka. Tapi giliran mengerjakan sholatul asar berat. Maka ditanbih, diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaka sholatal asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholatul asar, seakan-akan dia kehilangan seluruh keluarga dan seluruh hartanya. Bisa dibayangkan, apabila keluarga seseorang ditinggal mati istrinya, ditinggal mati anak-anaknya, hartanya habis. Apa yang dia rasakan? Sedih. Sangat sedih. Maka seperti itu keadaan orang meninggalkan salatul asar. Dia kehilangan seluruh kerabatnya, dia kehilangan seluruh hartanya. Maka disebutkan secara khusus. Maka demikian pula dalam poin ini, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menjadikan poin khusus, poin yang kedua, sebagai peringatan bahwa perkara ini, meskipun dia termasuk dalam poin yang pertama, sengaja disebutkan secara khusus untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin, jangan sampai mereka terjatuh ke dalamnya. Tidak sedikit di antara manusia yang terjatuh ke dalamnya. Mereka mengaku sebagai muslim, namun mereka terjatuh ke dalam syirik, menjadikan seseorang yang dianggap saleh sebagai perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia menjadikan perantara Abdul Qadir Al-Jilani. Itu jadi perantaranya antara dia dengan Allah. Dia tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia berdoa kepada Abdul Qadir Jailani. Dengan alasan bahwa Abdul Qadir Jailani inilah yang nanti akan menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kesyirikan. Dan perbuatan syirik inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Alasan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan dengan tujuan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ada pemahaman yang salah yang difahami oleh sebagian, bahkan para pemimpin-pemimpin tarekat sufiyah itu punya pemahaman seperti ini. Mereka memahami bahwa yang namanya syirik kalau seseorang sujud di hadapan selain Allah, sujud kepada patung misalnya, itu baru dikatakan syirik. Nah sekarang pertanyaannya, mereka-mereka ini ketika datang ke kuburan, apakah mereka sujud? Tidak. Mereka tidak sujud di kuburan itu. Berarti bukan syirik. Mereka hanya datang ke situ dan mereka mengakui dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka menganggap diri mereka kotor sehingga kalau langsung minta kepada Allah pasti enggak diterima. Karena mereka orang-orang yang penuh dengan kotoran, noda dan dosa. Sehingga kami butuh perantara. Nah, perantara ini kan yang akan menyampaikan seluruh hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperumpamakan seperti rakyat jelata kepada presiden atau kepada rajanya untuk langsung meminta kebutuhannya kepada raja, tidak memungkinkan. Siapa sih dia, rakyat jelata? Sehingga membutuhkan ada perantara. Perantara melalui menteri atau melalui siapa yang memungkinkan untuk menyampaikan pada presiden apa yang dia butuhkan. Lalu dikiaskan kepada Allah. Seperti itu pula ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibadah yang seharusnya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia justru mengarahkannya kepada yang disebut sebagai perantara ini. Mintanya kepada perantara. Berlindung diri kepada perantara, memohon hajat kepada perantara, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, di sinilah letak perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Tatkala mereka menyandarkan kepada selain Allah yang disebut perantara, amalan-amalan ibadah yang tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Maka apa yang dilakukan oleh mereka, menjadikan sebagian makhluk sebagai wasail, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah perbuatan kesyirikan. Ketika dia berdoa, meminta, berlindung diri, bertawakal kepada perantara tersebut. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, ini yang dikenal di kalangan para ulama dengan permasalahan al-wasithah. Al-wasithatu bainal 'abdi wal khaliq. Perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-wasithah baina al-khalqi wal haqq. Perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbagi menjadi dua bagian. Menjadikan sesuatu perantara antara dia dengan Allah terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ada perantara yang sifatnya syar'i, yang disyariatkan. Wasail syar'iyah. Dan yang dimaksud perantara yang syar'i, yaitu menjadikan apa yang diamalkan oleh seorang hamba sebagai sebab, sebagai perantara, sebagai wasilah yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah perantara yang hak. Maka dengan perantaraan para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun mengetahui bagaimana cara menjalankan syariat tersebut. Bagaimana cara kita membedakan antara yang halal dan yang haram. Mana yang diwajibkan, mana yang harus ditinggalkan. Dan mana yang sifatnya ibadah, mana yang bukan ibadah. Kecuali dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kemudian kita memahami syariat Allah, lalu kita menjalankan dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka ini adalah perkara yang disyariatkan. Bahkan mengingkarinya merupakan bentuk kekufuran. Ketika mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka ini sifatnya wasithah syar'iyyah. Kaum mukminin ketika mereka mengimani apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan meyakini bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi hidayah, yang menjadi perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk menyampaikan segala syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah wasitatun syar'iyyah. Bahkan wajib diimani. Bahkan mengingkari para rasul secara umum, dan secara khusus mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai dan yang menjelaskan apa yang datang dari Allah adalah merupakan bentuk kekufuran. Oleh karena itu, yang wajib bagi seorang muslim beriman kepada para rasul dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa saja yang beliau sampaikan kepada umat ini. Karena beliau adalah perantara. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul, berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir, ketika Jibril bersama malaikat yang lainnya menjelaskan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan man ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah, wa man 'asa Muhammadan faqad 'asa Allah, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Muhammad, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Muhammad itu yang memecah belah di antara manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pemecah belah di antara manusia. Yang memecah belah antara yang hak dan yang batil, antara tauhid dan syirik. Siapa yang mengingkari perantara ini, yaitu para rasul, maka dia kafir. Yang kedua, wasitah yang kedua, perantara syirik, perantara kufur, yaitu ketika seseorang meyakini bahwa untuk mendapatkan kemaslahatan dan manfaat dan menghindari segala kemudaratan harus ada perantara yang diangkat sebagai wasita, sebagai perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau minta rezeki, harus kepada perantara, jangan kepada Allah, namun kepada perantara tersebut. Datang ke kuburan Sunan Penjaga Kali, Sunan Kalijaga, lalu kemudian berdoa, ya Sunan, ya, saya lagi kekurangan rezeki ini. Sudah 3 bulan suami saya tidak diberi gaji. Tolong begini, tambahkan aku rezeki dan seterusnya. Syirik. Nah. Datang ke kuburan, minta kepada orang mati. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya beribadah kepada kuburan itu. Orang yang datang ke kuburan, lalu kemudian dia meminta kepada pemilik kuburan yang dianggap saleh, maka pada akhirnya dia beribadah kepada kuburan itu. Beribadah kepada kuburan. Dan itu perbuatan syirik. Orang-orang yang membela ritual-ritual kesyirikan seperti ini marah kalau mendengarkan ucapan ini. Ini bisanya mengkafir-kafirkan, bisanya mengatakan syirik, syirik, syirik, syirik. Padahal kami tidak menyembah pemilik kuburan itu. Tidak menyembah tapi berdoa. Ya itulah sembahan. Apa makna ibadah? Ketika menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Sehingga ketika seorang melakukan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu'a wal ibadah, doa itulah ibadah, intinya ibadah, diserahkan kepada selain Allah, itulah syirik. Enggak harus yang namanya syirik itu sujud di hadapan kuburan, tidak. Bahkan mereka meriwayatkan hadis palsu. Ini disampaikan kepada para pengikutnya. Hadis-hadis palsu yang disebarkan. Bahwa Nabi mengatakan, "Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur." Apabila kalian kesulitan dalam satu perkara, datangilah para pemilik kuburan itu. Kok bisa-bisanya menyandarkan pada Rasulullah hadis yang mengandung kesyirikan? Waliyahzubillah. Ini hakikat perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu. Yang sangat disayangkan. Ya. Apalagi biasanya ada hari-hari tertentu dalam tahunan itu. Di bulan Muharram. Itu lagi rame-ramenya. Rame-ramenya kuburan yang dianggap wali. Datang sana. Yang nampak mereka orang-orang yang mengaku sebagai muslimi datang pakai peci, koko, sarung, berarti kan mereka muslimin secara zahir. Nah, belum pernah saya melihat ada yang datang ke Ampel misalnya dari orang-orang Cina datang ke sana. Hah? Atau orang-orang yang bergaya Hindu datang ke sana dari muslimin yang mengaku sebagai muslimin melakukan perbuatan kesyirikan waliyadzubillah, datang sana memohon, meminta rezeki, meminta diberi kesehatan, diberi perlindungan dari berbagai mara bahaya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan perbuatan syirik akbar yang menyebabkan keluarnya seseorang dari al-Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-dharri 'ankum wala tahwila." Katakanlah, silakan kalian menyeru kepada orang-orang yang kalian anggap dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak memiliki manfaat untuk menghilangkan kemudaratan kepada kalian atau merubah nasib kalian. Mereka tidak memiliki itu. Ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka itu berdoa kepada hamba-hamba itu, hamba-hamba itu sendiri berusaha untuk melakukan amalan saleh. Mereka mengharapkan dengan berbagai amalan soleh untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mereka menjadikan sebagai perantara. Mereka sendiri butuh kepada amalan soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tabaraka wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Saba, "Qul id'u alladziina za'amtum min dunillah" لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Katakan, silakan kalian menyuruh kepada orang-orang yang kalian anggap itu dari selain Allah, padahal mereka sama sekali tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di langit dan tidak pula di bumi. Dan mereka itu bukanlah sekutu bagi Allah. Dan mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Mereka sendiri masih membutuhkan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Tidaklah sepantasnya bagi seorang manusia, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya Alkitab, hukum dan kenabian. Lalu dia memerintahkan kepada manusia, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku. Tak ada. Tidak seorang pun dari kalangan para nabi dan rasul, apalagi orang-orang yang dianggap saleh. Setelah dia diberikan hidayah, lalu dia mengajak manusia untuk menyembahnya. Tidak ada sama sekali. Namun yang mereka perintahkan adalah menjadi hamba-hamba Allah yang rabbaniyin. Mempelajari agama Allah. Dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa Alkitab. Mereka tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat, menjadikan para nabi sebagai sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Tidak mungkin. Apakah mungkin para nabi itu memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan kekafiran setelah kalian menjadi orang-orang muslim? Tidak mungkin. Sehingga praktek-praktek kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan, datang ke kuburan, berdoa, meminta kepada pemilik kuburan, ini bukan syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini adalah dari syaitan. Yang mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan agama Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu para ulama bersepakat, barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah dari kalangan makhluk apakah dia malaikat, atau dia seorang nabi, ataukah dia seorang wali, atau orang yang dianggap saleh, lalu dia berdoa kepada orang tersebut, kepada makhluk tersebut, bertawakal kepada makhluk tersebut, memohon apa yang menjadi kebutuhannya dalam kehidupan dunia dan akhirah, maka para ulama sepakat bahwa dia kafir, keluar dari al-Islam. Kata beliau di sini, wa yas'aluhum asy-syafa'ah, meminta kepada mereka, kepada makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai perantara itu, syafa'ah, minta syafaat. Yang dimaksud syafaat adalah menjadikan hamba tersebut sebagai perantara untuk meraih hal-hal yang bermanfaat dan menolak hal-hal yang memudaratkan. Jadi asy-syafa'ah itu adalah wasita itu sendiri, perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka ditegur, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, tinggalkan segala sesembahan-sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah. Termasuk di antaranya adalah ketika mereka menjadikan orang-orang yang dianggap saleh itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Maka para nabi dan rasul mengingatkan mereka, tinggalkan perbuatan syirik ini. Apa kata mereka? Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah para pembeli syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan orang-orang yang dianggap saleh itu sebagai orang yang nantinya akan memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah agar mereka selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mana mereka mengetahui bahwa orang ini akan memberi syafaat? Dari mana mereka mengetahui bahwa Sunan Kalijaga itu nanti akan mampu memberi syafaat kepada orang-orang yang datang kepadanya, berdoa kepadanya nanti pada hari kiamat di sisi Allah? Dari mana mereka mengetahui bahwa Sunan Ampel itu nantinya akan mampu memberi syafaat kepada siapa saja yang datang kepadanya, memohon kepadanya, meminta sesuatu kepadanya untuk memberi keselamatan kepada mereka di sisi Allah? Dari mana? Dari mana mereka mengetahui? Apakah ada ayat? Apakah ada nas? Tidak ada sama sekali. Padahal syafaat itu, asy-syafa'ah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Tidak dimiliki oleh siapapun. Allah Jalla wa'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Karim, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Katakan, syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang memiliki kecuali Allah. Tidak dimiliki oleh malaikat. Tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul. Apalagi para sunan. Tidak dimiliki oleh mereka. Syafaat khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang diberi wewenang untuk beri syafaat? Setelah mendapatkan izin dari pemilik syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, yang tidak diberikan syafaat itu kecuali hanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah bagian dari al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Bangkitkan dia ke sebuah kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan ya Allah. Nah, syafa'ah al-uzma ini ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada yaumul qiyamah, mereka bingung mau kemana mereka. Mereka merasakan sudah terlalu lama matahari di atas kepala mereka, kelelahan, sehingga mereka berusaha untuk mencari syafa'ah. Disebutkan dalam hadis yang panjang. Mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam, Abul Bashar. Mereka datang, engkau adalah ayahnya manusia. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami alami sekarang? Mintalah syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera melakukan al-qadha, menentukan nasib-nasib mereka. Namun Adam alaihissalam tidak mampu berbuat apa-apa. Beliau sambil menyebutkan kesalahan-kesalahannya, bahwa aku begini dan aku begini. Datanglah kepada Nuh. Nabi Allah Adam alaihissalam tidak bisa memberi syafaat. Akhirnya mereka datang kepada Nuh alaihissalam, rasul yang pertama yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Mereka meminta syafaat. Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu melakukannya. Datanglah kalian kepada Ibrahim. Mereka mendatangi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, meminta syafaat. Ibrahim juga tidak mampu melakukannya. Lalu mereka datang kepada Musa. Lalu mereka datang kepada Isa alaihissalam. Tidak ada satupun yang mampu memberi syafaat. Hingga mereka mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak langsung mengatakan, "Ya, saya punya hak untuk beri syafaat." Tidak. Beliau datang kepada Allah terlebih dahulu, sujud di bawah arasy Allah subhanahu wa ta'ala dan memberi pujian-pujian di hadapan Allah jalla wa ala dalam keadaan sujud, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah sesuatu akan didengarkan, mintalah sesuatu engkau akan diberikan, berilah syafaat, engkau telah diberi wewenang untuk memberi syafaat. Setelah dapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serta-merta langsung beri syafaat kepada mereka. Nah, mereka-mereka ini yang datang kepada para sunan, datang kepada para wali, datang kepada orang-orang yang dianggap saleh, lalu menjadikan mereka sebagai para pemberi syafaat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hujah kalian? Mana jaminan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang akan beri syafaat di sisi Allah jalla wa ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja baru memberi syafaat dalam peristiwa itu kecuali setelah mendapatkan izin. Tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin seorang itu diangkat sebagai orang yang berhak memberi syafaat. Oleh karena itu, ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk dijadikan syafaat itu sebagai syafaatun mutsbatah, syafaat yang sah. Syarat yang pertama, mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang itu untuk memberi syafaat, seperti izin Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, Allah jalla wa ala meridai, ridha kepada yang diberi syafaat. Dan Allah tidak ridha kecuali ahli tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai kecuali dengan tauhid. Orang yang mati dalam keadaan musyrik, orang yang mati dalam keadaan kafir, berarti tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yardha li'ibadihi al-kufr. Allah jalla wa'ala tidak ridha kekufuran yang dilakukan oleh para hamba ini. Sehingga bagaimana mungkin seorang yang datang ke kuburan, lalu kemudian dia meminta kepada orang dianggap saleh, kepada orang dianggap sebagai wali, meminta rezeki, memohon sesuatu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah berikan pada syafaat, tidak mungkin. Dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan Allah tidak ridha dengan perbuatan kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak dari malaikat yang ada di langit tidak bisa memberi syafaat, tidak bermanfaat syafaat yang mereka lakukan. Ini malaikat loh. Tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepada yang diberi syafaat tersebut. Jadi ini dua syarat harus terpenuhi. Orang yang tidak berjalan di atas tauhid, orang yang tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin bisa mendapatkan syafaat? Maka apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dari mendatangi orang-orang yang dianggap saleh yang telah mati, lalu meminta sesuatu kepada mereka, berdoa kepada mereka, meminta rezeki kepada mereka, ini adalah merupakan perbuatan syirik yang menyebabkan batalnya apa yang dilakukan dari amalan-amalan yang saleh. Oleh karena itu, syafaat yang dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua. Dan syafaat-syafaat tersebut disebutkan dalam Al-Quran Karim. Ada syafa'ah yang sifatnya mutbatah. Syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan apabila terpenuhi dua syarat yang kita sebutkan tadi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala meridai dan Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada yang memberi syafaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Jalla wa ala ridha kepada yang diberi syafaat tersebut. Jenis yang kedua dari syafa'ah yaitu syafa'at manfiyah. Syafa'at yang ditiadakan. Syafa'at yang tidak memberi manfaat. Yang ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang perbuatan orang-orang musyrik yang mati di atas kesyirikan dan kekufurannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Tidak akan memberi manfaat kepada mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَنْ جَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan tidaklah orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah itu memiliki syafaat kecuali yang mempersaksikan dengan tauhid. Mereka yang tegak di atas tauhid dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwa syafaat yang diingkari, syafaat yang dinafikan atau syafaat syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin ada dua cara, ada dua bentuk yang mereka lakukan. Bentuk yang pertama yaitu seseorang datang ke kuburan. Datang langsung ke kuburan dengan alasan kalau minta di sisi kuburannya itu lebih cepat terkabulkan. Alhamdulillah. Mereka beralasan kalau langsung mendatangi kuburan itu maka permintaannya lebih cepat dikabulkan. Oleh karena itu seorang datang ke sana ada ritual-ritual tertentu Belum nyampe ke kuburan sudah banyak kembang-kembang yang harus dibeli. Mau lebih afdal lagi, lebih cepat dikabulkan lagi, beli kambing. Ada penjual kambing tuh. Beli kambing, nanti disembelih di sisi kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha li ghairi Allah faqad asyrak." Sembelihan syirik. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirikan. Setelah dia menyembelih, maka dia melakukan, di antara yang mereka lakukan, tawaf. Tawaf di sisi kuburan itu. Nanti diajari oleh sadanah. Para pelayan-pelayan kuburan itu diajari. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Setelah itu sudah duduk di depan kuburan tersebut. Ya, berhadapan dengan sadin yang melayani kuburan itu. Minta apa? Ya, entah apa yang diucapkan di situ. Dan apa yang dikatakan oleh pihak sadana. Lalu kemudian disampaikan kepada orang yang sudah mati, yang dianggap saleh. Ini yang mereka lakukan. Dengan harapan kalau datang langsung, itu lebih berkah, lebih cepat terkabulkan. Dan begitu pintarnya syaitan, ya, yang mempermainkan amalan-amalan mereka, pulang dari kuburan tersebut, dia merasa, oh, banyak betul rezeki yang dia dapatkan. Sehingga mereka merasa bahwa ini betul-betul datang, kalau datang ke kuburan ini ampuh ini. Ya. Biasanya berkelas-kelas. Beda orang datang ke kuburannya Ijai itu beda kelasnya dibandingkan seorang cuma datang ke kuburan yang ada di mana ini, Balikpapan ini. Ya, di pinggir laut. Kurang berkahnya. Kalau mau lebih jauh lagi, langsung datangi pimpinannya, sunan-sunan, itu lebih mujarab katanya. Allahul musta'an. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Dihiasi buruk amalan yang dia lakukan sehingga dia menganggap keburukan itu baik. Jadi syaitan menjadikan orang itu menganggap baik amalannya. Ya. Akhirnya ketika dia pulang, dia merasa, oh, rezeki saya bertambah. Oh, ini karena saya habis datang dari kuburan si fulan, saya sudah minta. Oh, permintaan saya tidak kurang. Terulang-ulang. Ya, bahkan melakukan ritual secara lengkap. Sampai kambing pun disembelih. Ya, selesai ritual itu pulang saya bagi-bagi uang. Di depan itu biasanya banyak anak-anak pengemis. Ya, lempar koin. Oh, mereka memanfaatkan momen kesempatan. Syirik. Wallahul musta'an. Ini salah satu cara praktek yang dilakukan oleh orang-orang musyriknya. Cara yang kedua, dari jauh. Meminta syafaat tapi dari kejauhan. Tidak datang ke kuburan, tapi dari rumahnya. Ya. Maka dia meminta. Dia meminta kepada orang yang dianggap mampu mengabulkan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari tempatnya. Meminta kepada Abdul Qadir Jailani, meminta kepada siapa saja yang dianggap saleh. Diharapkan bahwa dengan apa yang dia lakukan tersebut, doanya terkabul. Permohonannya dikabulkan. Ini juga bagian dari perbuatan kesyirikan. Ya. Bahkan, dari satu sisi, orang yang melakukan perbuatan ini, ya, orang yang melakukan perbuatan ini, meyakini orang yang mati yang dianggap soleh tersebut memiliki kemampuan seperti Allah Subhanahu wa taala. kalau seorang datang langsung ke kuburan, meminta kepada pemilik kuburan, ya, wajar saja kalau kemudian pemilik kuburan itu mendengarkan. Kalau dia mendengar orang mati, karena jaraknya yang dekat, sehingga kalau dia ngomong mungkin saja didengar. Kalau mendengar. Tapi seorang dari kejauhan minta kepada Abdul Qadir Jailani, siapa yang menyampaikan ke sana? Ya, nggak ada sinyal, nggak ada. Siapa yang menyampaikan ke sana? Berarti dia meyakini bahwa Abdul Qadir Jailani mendengarkan segala keluhannya, segala permintaannya dari kejauhan. Dan ini waliyadzubillah menyandarkan sifat ilahiyah kepada salah seorang dari manusia, bahwa dia mendengarkan semua apa yang diminta dari manusia, datang dari manapun mereka, dengan bahasa apapun mereka, diketahui oleh Abdul Qadir Jailani atau yang semisalnya. Nah, ini dari sisi ini kesyirikan ini lebih parah waliyadzubillah. Dan kedua-duanya adalah merupakan model syafaat yang dilakukan oleh kaum musyrikin, yang sama sekali tidak memberi syafaat, tidak memberi manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyirah al-muslimin rahimakumullah, dua poin yang kita terangkan pada pertemuan kita di hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita memasuki pembatal keislaman yang ketiga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.